Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Man habita al-ayata falyaqra. Qra'u. Barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa farihu bi ihsanihi wa zala 'anhum al-jadbu wal ya'su wal qahd. Dan mereka hamba-hamba Allah gembira, bersenang hati, bi ihsani, dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini berkaitan dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala berupa menurunkan air hujan. Memang demikian kenyataannya. Ketika kemarau panjang, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan sangat-sangat membutuhkan air. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, gembira riang, senang sekali rasanya. Wazala anhum al-jadbu, sehingga hilanglah dari mereka al-jadb, kemarau. Keadaan tanah berubah. Ihtazat warobat, bergerak. Nam, dan bersemi. Yang tadinya kering kerontang, bahkan sampai pecah-pecah itu tanah. Ketika turun hujan, maka berubahlah menjadi hijau. Sehingga mereka bersenang. Hati-hati mereka senang. Demikian pula paceklik pun hilang dari mereka, berlalu, berubah menjadi hijau keadaan tanahnya. Oh, hijau dengan tumbuh-tumbuhan maksudnya. Kemudian yang tadinya paceklik berubah menjadi kemakmuran. Tanah yang tadinya kering kerontang, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang bertahan hidup, berubah menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan, bersemi, rerumputan. Itu yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Mulailah penghasilan-penghasilan mereka rasakan. Baik di sektor pertaniannya, maupun perdagangannya, maupun yang lain-lainnya. Seluruhnya merasakan manfaat dengan sebab turunnya hujan. Jadi jangan dikira hanya petani saja yang merasakannya. Tidak. Petani makmur, pedagang juga ikut makmur. Perdagangan lancar, produksi juga lancar. walaupun produksi obat-obatan, kalau misalkan nggak laku, nggak dibutuhkan oleh petani, untuk apa? Sehingga saling membutuhkan. Fafarihatil qulubu, maka hati-hati pun bergembira. Wasfaratil wujuh, wajah pun berseri-seri. Pagi-pagi melihat tanah seger sekali, rasanya senang sekali. Nah, apalagi para petani, semalaman berpikir besok nyiram, Allah takdirkan turun hujan, subhanallah, alhamdulillah, enggak perlu nyiram, bisa melakukan kerjaan yang lainnya. Terasa betul. Nah, yang melakukan itu semua hanya Allah. Sesembahan-sembahan selain Allah enggak mampu menurunkan hujan. Enggak mampu menumbuhkan biji-bijian. Maka dari itu, Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi semata. Wa hasala lil ibad min rahmati rahmani rahim. Ma bihi yatamatta'una wa bihi yarta'un. Maka dihasilkanlah atau didapatkanlah oleh hamba berupa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengannya mereka para hamba-hamba Allah yatamatta'un, bersenang-senang. Sayuran jadi murah, nanam pun mudah, dan seterusnya makmur. Dan dengannya pula mereka merasakan kemakmuran. Mimma yujibulahum an yubdhilu juhdahum. Ini di garis bawah ini. Dari perkara-perkara yang mewajibkan bagi mereka, hamba-hamba Allah, setelah mendapatkan serta merasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ini semua mewajibkan bagi mereka an yubdhilu juhdahum, untuk mencurahkan kesungguh-sungguhan mereka untuk mensyukuri zat yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. An yubdhilu juhdahum fi syukri man asda ni'am. Siapa yang maksud man asda ni'am? Allah. Hendaknya hamba-hamba Allah setelah merasakan dan mendapatkan itu semua, mencurahkan kesungguh-sungguhan mereka untuk mensyukuri yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengerahkan kesungguh-sungguhan mereka di dalam beribadah kepadanya. Wal inabah ilaih, kembali kepadanya. Wal mahabbatilahu, dan mencintainya. Jangan seperti orang-orang musyrikin. Dia tahu yang memberikan nikmat untuk mereka adalah Allah, tapi yang disyukuri malah selain Allah. Ahli tauhid tidak demikian. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menunjukkan seluruh peribadahannya. Mencintainya, inabah kembali kepadanya, mensyukurinya. Karena hanya Allah yang mampu menurunkan hujan, yang dengan sebab hujan itu sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dan kita rasakan. Selesai kita dari renungan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya hujan. yang dengan hujan tadi Allah tumpukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Secara umum, Allah sebutkan pertama secara umum. Maka beliau katakan, walamma dzakara umuma ma yambutu bil ma'i min anwa'il asyjar wan nabat, dan tatkala Allah telah menyebutkan keumuman apa yang tumbuh dengan sebab turunnya air hujan berupa berbagai macam pepohonan-pepohonan dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang lainnya, baik pepohonan, rerumputan, padi-padian maupun yang lainnya, tumbuh dengan suburnya. Setelah Allah sebut secara umum, yang dengan sebab air hujan itu tumbuh berbagai macam pepohonan, tumbuh-tumbuhan lainnya, zakara az-zar'a wa nakhla. Allah sebutkan az-zar'a, tumbuh-tumbuhan yang bentuknya dicocok tanam oleh manusia, padi, gandum, dan seterusnya, yang itu merupakan salah satu dari food, bahan makanan pokok manusia. Demikian pula an-nakhl, kurma. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini zara' dengan an-nakhl? Likasrati naf'ihima wa kaunihima qutan li aktsarin nas. Dikarenakan cocok tanam tadi, nah disebutkan seperti syair. Nah, demikian pula kurma, Allah sebutkan di sini dikarenakan banyaknya manfaat dari keduanya. Demikian pula karena keadaan keduanya, az-zara' dan nakhl, itu merupakan qutan. Qut itu artinya bahan makanan pokok. Kalau Indonesia kan beras ya. Nah, tanaman untuk bahan makanan pokok Indonesia secara umum berarti padi ya. Nah, dengan sebab turunnya hujan, tanaman-tanaman padi subhanallah terasa sekali bagi para petani padi. Betapa pentingnya pengairan. Tanamannya subur, panennya bisa melimpah. Tapi ketika kemarau, tanahnya kering kerontang, pada pecah-pecah, bagaimana akan bisa ditanamin? Nah, sangat banyak sekali manfaat dari az-zara'. Demikian pula an-nakhl, kurma. Itu sangat banyak manfaatnya dan keduanya merupakan bahan makanan pokok bagi kebanyakan manusia. Faqal, maka Allah mengatakan, fa'akhrajna minhu khatiran. Nukhriju minhu habban mutaraqiba. Maka kami keluarkan dengan apa darinya? Khadira, tumbuh-tumbuhan yang hijau seperti tanaman zara' tadi. Nah, tanaman-tanaman yang sifatnya untuk bahan makanan pokok seperti padi, gandum, syair. Nah, itu kan hijau ya, khadiran, hijau sekali. Suasana di sawah ketika padi sudah ditanam, mulailah tumbuh. Semakin hijau, semakin hijau, semakin besar, semakin ngembang. Keluarlah buahnya, buah padi. Subhanallah, nikmat sekali ngelihatnya. Indah sekali. Demikian pula, nukhriju minhu habban mutaraqiba. Kami keluarkan darinya biji-bijian, benih-benihan yang banyak. Ya, banyak jumlahnya maupun banyak manfaatnya. Ai min dzalikan nabatil khadir. Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan yang hijau tadi, habban mutaraqiba, benih-benih, biji-bijian yang sangat amat banyak. Orang yang nanam padi, ya, dari satu helai bibit dia tancepin, terus mulailah berkembang-berkembang di sekelilingnya sampai satu rumpun besar. Terus tumbuh besar, keluarlah tangkai-tangkai padi. Coba satu gabah menjadi sekian banyak gabah itu. Siapa yang menumbuhkan? Al-jawab, Allah wahdah. Sesembahan selain Allah, enggak mampu. Enggak mampu menurunkan hujan, enggak mampu menumbuhkan biji-bijian. Enggak mampu mengembangkan, menjadikan pohon tadi berbuah. Enggak mampu. Yang mampu hanya Allah. Ba'duhu fawqa ba'd. Sebagiannya melebihi sebagian yang lainnya. Kadang sama-sama sawah satu petak. Ada yang dapat 5 karung, 10 karung. Mungkin ada yang lebih dari 10, 15, 20. Subhanallah, melimpah panen. Panen raya istilahnya. Namun sayangnya sebagian orang yang enggak paham tauhid, justru yang mereka syukuri adalah jin. Ketika mau panen padi, orang yang paham tauhid, paham ibadah, mereka persiapan ketika kumandang azan maghrib, persiapan untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Mereka musyriknya kemana ya Fan? Ke pojok sawah, bawa tumpeng, bawa kembang menyan. Di situ dibakarlah kembang menyan tadi. Tumpengnya dibuka, nanti pucuknya itu diletakkan di pojok sawah. Mungkin sebagian tempat sudah enggak ada tradisi kayak gitu. Tapi tempat-tempat yang di situ masih kental kesyirikannya, adat kayak gini masih ada. Siapa yang disembah itu berarti Ikhwan? Ya jin. Ya, jin ada di situ. Itu pun macam-macam tumpengnya. Ada yang isinya cukup telur, pakai parutan kelapa. Ada yang bentuknya pakai ayam. Ayam bakar pula. Aduh, alangkah bodohnya. Itulah kesyirikan menjadikan pelakunya bodoh. Padahal yang memberikan hasil melimpah tadi adalah Allah, tapi yang disembah justru selain Allah. Makanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sudah tahu Allah yang memberikan itu semua, tapi yang disyukuri, yang diibadahi malah selain Allah. Sehingga tradisi-tradisi yang kayak gitu ya Ikhwan, jangan diikuti ya, itu adalah kesyirikan, penyembahan, pengagungan kepada selain Allah. Jin itulah yang ada di pojokan sawah itu, mereka agung-agungkan. Kemudian ba'duhu faqa ba'd min bur, seperti bur maupun syair. Wa zurrah wa arus. Arus ini ya beras. padilah tempat kita. Ini kan makanan-makanan pokok. Ini dia makan zara' itu ini bentuknya. Siro'ah, cocok tanam. Sesuai daerah masing-masing. Ada yang gandum, ada yang padi. Kalau tempat kita ya padi. Wa ghairi dzalik min asnaf az-zuru'. Dan selain itu dari berbagai macam atau jenis-jenis zuru', cocok tanam. Nah, semua itu Allah yang menumbuhkannya. Ya, dengan sebab turunnya air hujan, Allah tumbuhkan itu semua. Selain Allah mampukah? Jawab, al-jawab tidak mampu. Wa fi wasfihi bi annahum mutaraqibun. Dan pada pensifatan bahwa buah yang dihasilkan dari suruh cocok tanam tadi, Allah sifati dengan mutaraqib. Banyak, ya. Kami keluarkan darinya habban mutaraqiba. Biji-bijihan, benih-benihan yang mutaraqiba. Maksudnya kathirah, sangat banyak. Nah, Allah sifati biji-bijian tadi, benih-benih tadi, dengan sifat mutaraqib. Banyak. Isyaratun, di situ terdapat isyarat. Terdapat isyarat, ila anna hububahu muta'addidah. Biji-bijian tadi, bermacam ragam bentuknya. Kita bicara padi saja, banyak macamnya loh itu. Makanya orang jualan beras tuh macam-macam. Ada beras rojo lele, ada beras padi 46, ada ketan ya, ada padi gogo, macam-macam. Semakin canggih sekarang perkembangan di teknologi pertanian. Nah, menurut itu ada isyarat bahwasanya benih-benih itu bermacam-macam. Bicara jenis padi saja, sekian banyak jenis padi. Ada padi darat, nah, padi sawah, masing-masingnya memiliki macam yang berbeda-beda. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang kamal kudratillah, sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula korma itu pun macam-macam. Anggur juga bermacam-macam bentuknya, jenisnya. Subhanallah. Itu dengan pensifatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hubub yang dihasilkan dari cocok tanam tadi disifat dengan mutaraqibah. Mengisyaratkan bahwa jumlahnya itu sangatlah banyak. Anna hububahu muta'addidatun. Wa jami'uha tastamiddu min madatin wahidah. Akan tapi seluruhnya itu bersumber dari pokok yang satu. Maknanya beras misalkan padi, ya kembali ke madah satu itu padi. Namun padi itu sendiri nanti bermacam-macam. Anggur, madahnya satu anggur, tapi macam-macam bentuknya. Ruman pun sama. Ini menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesembahan kita. Kita harus bangga. Sesembahan kita adalah sembahan yang memiliki kesempurnaan. Memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Beda dengan sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka itu lemah. Tidak mampu memberikan manfaat untuk penyembahnya. Jangankan memberikan kemanfaatan untuk penyembahnya, memberikan kemanfaatan untuk diri-diri sesembahan itu sendiri enggak mampu, apalagi memberikan kepada yang lainnya. Wa hiya la takhtalitu bal hiya mutafarriqatul hubub mujtami'atul usul. 6. Tidak tercampur, bahkan bermacam ragam bentuknya, akan tetapi terkumpul pada satu pokok. Ya, satu pokok. Itu isyarat pertama. Wa isyaratun aidan, dengan pensifatan Allah Subhanahu wa taala bahwa hubub tadi mutarakibah, demikian pula di situ terdapat isyarat ila kasratiha, menunjukkan banyaknya. Wa sumul rib'iha wa ghullatiha, dan menunjukkan tentang banyaknya, mencakupnya hasil yang didapatkannya, melimpah hasilnya. Liyabqa aslul budri, sehingga dengan melimpahnya hasil tadi, demikian pula banyaknya macam-macamnya, maka bibit atau benih itu sendiri akan terus yabqa, terus langgeng dan tidak punah. Jadi selain nauknya, jenisnya banyak, hasil ya yang didapatkannya juga banyak. Hasil juga yang didapatkan banyak, sehingga dengan hasilnya pun banyak, benih tadi untuk bibitnya itu tetap terjaga, ada terus. 6. Beli bibit padi, walhamdulillah dengan mudah kita mendapatkan bibit padi. Beli bibit jagung, banyak bibit jagung. Bibit semangka, banyak bibit semangka. Mau varietas apa? Macam-macam. Bibit durian, banyak macam-macamnya. Itu dengan pensifatan Allah Subhanahu wa taala mutarakiba. Ada berapa isyarat di situ tadi, Ikhwan? 2. Isyarat pertama menunjukkan tentang banyaknya jenis-jenis tumbuh-tumbuhan tadi, sangat banyak. Dan juga isyarat kepada apa? Hasil. Hasil yang didapatkan dari pohon-pohon tadi melimpah, sehingga benihnya tetap terjaga. Tetap terjaga. Subhanallah. Betapa sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua barakallahu fikum mewajibkan kita untuk bersyukur. 6. Dengan banyaknya hasil tadi, liap ko aslul pudri, benihnya pun tetap terjaga, tetap ada. Dan juga wayap ko baqiyatun katsiratun, masih tersisa pula, masih sisa banyak untuk disisihkan untuk benihnya lagi. Misalkan 1 hektar panen padi bisa 2 ton misalkan. Sisakan 1 karung untuk ini untuk bibit lagi. Untuk disemai lagi nanti. Nah, 9 kintal setengahnya bisa dimanfaatin yang lainnya. Lil akli, seperti untuk dimakan, dikonsumsi. Walidikhar, atau untuk ditimbun, disimpan, dilumbung. 6. Lumbung desa. 6. Mereka biasa di dusun-dusun punya lumbung, lumbung padi. Buat kotak besar. Ketika musim panen, mereka jemur, kemudian ada yang mereka simpan, ada yang mereka konsumsi, ada yang mereka jual, ada yang mereka sisihkan untuk bibit kembali. Ini penjabaran kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau sifati ketika mengeluarkan buah-buahan atau biji-bijian dari zuru' itu disifati dengan mutarakiba. 6. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Ada dua isyarat ya. Insyaallah pada pekan berikutnya akan saya tanya kalian. 6. Pada pensifatan Allah habban mutarakiba ada berapa syarat? Jawab, dua syarat. Dua isyarat. Isyarat pertama apa? Isyarat menunjukkan bahwa macam-macam dari tumbuhan tadi sangatlah banyak. Isyarat yang kedua, hasil yang didapatkan darinya juga sangat banyak. Sehingga bibitnya, benihnya masih ada yang untuk bibit kembali, untuk nanam berikutnya, ada yang disimpan, ada yang dikonsumsi, bahkan ada yang dijual. Nah, itulah penjabaran dari beliau rahimahullahu ta'ala. Fahim tum ikhwan, bisa difaham? Taib, ini yang bisa kita ambil pelajaran malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.